بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين إخواني في الدين أكرمني وأكرمكم الله Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bersyukur dengan nikmat dan pertolongannya. Kita bisa kembali duduk dalam majlis yang mulia ini. Untuk kita melanjutkan pembahasan kita dalam daurah ini. Yakni dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitab wa Sunnah, pendidikan anak dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah, atau menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita kemarin telah bahas langkah-langkah konkret dalam pendidikan anak, yang kita sampai pada pembahasan yang kesembilan, langkah yang kesembilan, yaitu akikah ketika lahirnya putra putri kita. Kami ringkas di sini sebagaimana beliau ucapkan, untuk perlu kita ketahui bersama beberapa perkara yang penting berkenaan dengan akikah atau nasikah ini. Pertama, ada silang pendapat tentang hukum akikah atau nasikah ini, dan yang paling rajih dalam perkara ini adalah wajib karena berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW, dan tidak ada yang memalingkan dari kewajiban ini. Kemudian ihwafillah azanallahu wa iyyakum, kewajiban ini tentunya sebagaimana kewajiban orang berkurban ketika ada kemampuan bagi orang tuanya, maka hendaknya ia mengakikahkan putranya dengan dalil yang telah kita uraikan beberapa riwayat, di antaranya kullu ghulamin rahinah bi aqiqatihi tudbahu anhu yaum sabi'ihi yuhlaku wa yusamma. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya, hendaknya disembelihkan untuknya di hari yang ketujuhnya, dipotong rambutnya, diberinya nama. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang kedua, innalaha asaran fi tansyiati tifli. Akikah ini punya pengaruh, dampak dalam pertumbuhan anak. Seperti yang diucapkan Imam Ibnu Qayyim, bahwa akikah ini di antara hikmahnya atau di antara pengaruhnya akan melepaskan atau membebaskan anak dari kungkungan syaitan, sehingga kita bebaskan dengan menyembelihkan untuknya akikah di hari yang ketujuhnya. Kemudian ihwati fillah azanillahu iyyakum, yang ketiga, hikmah akikah ini, innaha syukrun lillah. Akikah ini adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, ala ma an'ama bihi min ni'matil aulad, atas apa yang Allah berikan nikmat, yaitu berupa nikmat anak. Sehingga kita diperintahkan sebagai bentuk syukur, kemudian kita sembelihkan untuknya kambing. Kenapa bukan sapi? Kenapa bukan unta? Itulah hadirin, ibadah ini tauqifiyah. Ibadah ini baku sifatnya. Baik itu bilangannya, sifatnya, jenisnya, waktunya, semua tidak bisa dirubah. Nah, harus mengikuti syariat. Termasuk ini jenis binatang akikah yang ditentukan kambing, maka tidak boleh diganti yang lainnya. Terus yang keempat, perkara yang penting dalam akikah ini, innaha tashmulu dzakar wal unsa, itu mencakup laki-laki dan wanita. Artinya perintah akikah ini mencakup bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang akikah, maka beliau menjawab, anil ghulami syatani wa anil janiyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak wanita, anak perempuan, 1 ekor kambing. Dan beliau menegaskan di sini, wahiya bimanzilatin nusuk inda ahlul ilmi. Akikah ini menurut para ahlul ilmi dari kalangan ulama seperti halnya kurban. Fala yajuzu fiha urja wala maksura wala maridah. Tidak diperkenankan untuk akikah ini kambing yang pincang, kambing yang patah tanduknya, atau kambing yang sakit, wala aura. Juga tidak boleh kambing yang kurus. Makanya hadirin, kalau syukur kepada Allah itu tentunya orang tua yang akan akikah itu memilih kambing yang paling bagus, seperti kambing yang untuk kurban. Kalau kurban memang nas jelas, dan ini dinisbatkan oleh para ulama seperti kurban, pilih yang bagus untuk akikah. La yuba'u min lahmiha, tidak boleh kita menjual daging akikah. Beli kambing yang bagus, disembeli, separuh dijual, separuh dimakan. Itu tidak boleh dalam akikah. Naam. Tidak boleh dijual dagingnya, tidak boleh dijual kulitnya. Tapi apa? Disedekahkan. Kemudian termasuk sunnah yang harus dilakukan ketika lahirnya anak, mencukur rambutnya. Ini ada termasuk sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bisyatin wa qala ya Fatimah ahliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinatin si'rah fiddah." Qalat, "Fawazanathu fakana wiznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin." Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah akikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan putra dari Ali bin Abi Thalib, putra dari putri beliau itu Hasan bin Ali. Beliau akikah dengan menyembelih satu ekor kambing. Lalu beliau bersabda, "Ya Fatimah, cukur rambutnya dan sedekahkan dengan senilai berat rambutnya dari perak, bukan emas." Maka dia berkata, "Fatimah, aku timbang dengan beberapa dirham." Naam. Mata uang perak. Bukan emas yang ditimbang. Kalau emas tentunya mahal. Ini sunnah ikhwah. Rambut dicukur, dikumpul, ditimbang berapa gram rambutnya, terus kita beli atau kita teruskan dengan perak, harganya bisa kita sedekahkan. Kalau 5 gram rambutnya berarti 5 gram perak berapa 1 gram? Mana mahal, emas dan perak? Emas mahal. Kalau perak 1 gram kalau tidak salah 11 ribu ya. Sekitar 11 ribu yang masih asli batangan. Atau 18 ribu. Nah, kalau perak, kalau emas 100 ribu, lebih mahal. Bisa sampai 400 ribu. Demikian pembahasan seputar masalah akikah dan memotong rambut. Dan yang diharuskan potong botak itu adalah untuk bayi laki-laki. Adapun bayi wanita, ada sebagian ulama yang berpendapat cukup dipotong ya ujung-ujungnya. Tidak dibotak seperti laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ikhwah fillah, masuk pada pembahasan ke-10 dalam langkah konkret, langkah nyata dalam pendidikan anak yang harus dilakukan orang tua adalah ar-radha'ah, menyusui. Thumma yanbaghi lil ummi al-inayah bi irdha'il maulud hatta al-fitam. Kata beliau, kemudian keharusan bagi ibu memperhatikan susuan anaknya sampai waktunya disapih. Berapa lama menyusui anak dalam syariat Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah sebutkan di situ, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah." Disebutkan bagi orang tua, yakni ibu khususnya, hendaknya menyusui anak-anak mereka itu 2 tahun sempurna. Bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Perhatikan ikhwati fillah, para ummahat khususnya, susuan yang dimaksudkan di sini adalah susuan yang alami, yaitu ASI, air susu ibu. Kalau anak-anak kita, air susu umi, itu yang asli. Kenapa mesti ASI? Karena lahu asarun kabirun. ASI ini mempunyai pengaruh yang besar fi tansyiati tifli wa sihhati, dalam pertumbuhan anak dan juga dalam kesehatan anak. Ya nasyudullah subhanahu ummahat ayyarzana auladahunna sanataini kamilataini. Karenanya Allah bimbing para wanita untuk menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Dan iwa fila azanillahu wa iyyakum. Perhatikan dalam masalah susuan ini, sampai Allah Ta'ala membimbing Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika bayinya yang dibuang di sungai, tidak ada wanita yang menyusui kecuali ibunya sendiri. Artinya memilih orang yang menyusui. Nabi kita juga menyusui ibunya, namun kemudian dititipkan susuan, dan yang dipilih pun oleh Allah wanita yang mulia, Halimah dari Bani Sa'diyah. Di situ terkenal suku yang paling beradab di antaranya. Kampung yang masih sangat bagus bahasa Arabnya, fasih bahasa Arabnya, dan lembut sifat orang-orangnya. Masya Allah. Ini nanti kita akan sampaikan kenapa mesti kita menyusui anak kita, hadirin. Ini pengaruhnya. Beliau katakan kenapa kita susui anak-anak kita. Di samping memang susuan punya pengaruh besar untuk pertumbuhan anak, untuk kesehatannya. Pertama, pengaruhnya dari sisi kejiwaan, psikologi anak. Ketika seorang anak menyusu ibu, maka secara kejiwaan anak akan merasakan ketentraman dan akan merasa aliran belayan kasih sayang ibu secara langsung. Dia ada dalam pelukan ibunya. Dia merasa tenang karena dia didekap oleh ibunya. Naam. Baik, ighfirullah azanallahu wa iyyakum. Kita akan melihat seperti apa pengaruh susuan ibu terhadap anak. Dari sisi psikologi anak, maka anak akan lebih tentram ketika menyusu ibunya daripada anak menyusu sapi. Karena sapi enggak bisa peluk anak. Iya. Ada sapi bisa peluk anak. Lihat, kalau sapi nyusu, ibunya yang merunduk atau anak yang bangun? Pakai adab enggak? Makanya ikhwan barakallahu fikum, minta maaf. Di sini bukan kami menyinggung yang nyusu sapi. Tapi bagaimanapun antara ASI dan air susu sapi itu beda. Apalagi air susu sapi itu sudah diproses dengan proses kimiawi. Ya, secara fisikologi sudah beda. Sehingga antum bisa dapati dalam rumah-rumah sakit itu selalu ditulis anjuran untuk menyusui anaknya. Slogan yang mengatakan susu terbaik, susu siapa? Susu ibu. Dan praktis pula, kapan anak menangis tinggal tempel saja, siap ngalir, higienis, tidak perlu steril, betul nggak? Tidak perlu steril toh. Tapi coba kalau susu botol, botolnya cuci dulu, sterilkan, Habis pakai cuci lagi terus. Makanya Allah kasih yang praktis. Ibu menyusui. Kalau mau sempurna, 2 tahun susui anak. Ya. Sangat besar untuk kesehatan. Karena susu yang dari ASI ini, prosesnya jelas. Makanan yang dimakannya, makanan bergizi. Lebih bagus dari makanan sapi. Ya toh? Kalau sapi cuma rumput saja. Kalau ibu kan makanannya bagus. Ada buah, sayur, daging, begitu. Yang bagus ibunya yang nyusu, yang minum air sapi, air susu sapi maksudnya. Susu untuk ibu maksudnya. Untuk menambah gizinya. Sedangkan anak dari asinya. Jadi tabiat yang masuk nanti pun tabiat ibunya, bukan tabiat sapinya. Naam wa barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan, banyaknya sekarang di zaman kita ini, anak-anak durhaka sama orang tuanya, disebabkan mereka tidak minum ASI. Jadi kebanyakan kenakalan anak-anak sekarang terjadi ini, karena mereka ini tabiat dari bayinya sudah tidak minum ASI. Kan bayi tumbuh sesuai dengan makanan minuman yang dia minum, dia makan. Asupan makanan yang masuk ini akan menumbuhkan dirinya. Kalau unsur tabiat sapi yang masuk, tentunya akan cenderung didominasi dengan modelnya. Kayak apa sih sapi ya? Tabiatnya. Ya seperti itu kurang lebihnya. Namiwah. Ya. Kemudian, lihat dari sisi prosesnya saja. Pakai pengawet. Pakai pengering. Ya. Kemudian gulanya gula sintetis. Sedangkan kalau ASI, Masya Allah, gulanya asli dan tidak ada pengawet. Masya Allah, prosesnya juga alami. Kita ingat hadirin, manusia ini diciptakan Allah dari bahan alami. Jadi yang cocok makanan pun yang alami. Seperti halnya obat, yang cocok buat kita itu obat yang alami. Itu, tapi harus ilmiah. Jangan sembarang ketika kita mengobati. Yang penting alami, daun apa direbus dikasih. Ilmiah enggak? Kalau enggak ilmiah jangan diterima. Kalau ASI ini jelas alami. Dan secara ilmiah, kedokteran semua menyatakan susu yang paling bagus adalah susu ibu. Walaupun ada susu yang mahal 1 kaleng ratusan ribu. Kenapa makin mahal susu itu? Makin bagus kualitasnya makin mahal. Karena prosesnya makin rumit. Dan itu membutuh biaya besar sehingga harganya mahal. Daripada antum beli susu 1 kaleng ratusan ribu. Lebih baik belikan gizi yang makanan enak untuk ibunya. Biar ibu yang menyusui anaknya. Tapi sekarang terjadi pergeseran. Sebagian wanita merasa enggan menyusui anaknya karena takut fisiknya berubah. Enggak montok lagi. Jadinya kendur katanya. Ini takut. Memang mau dijual. Takut berubah. Ini untuk anak sendiri kok. Ya, kan untuk putra sendiri. Dan itu Allah yang memberikan rahmat. Sehingga ada ibu yang enggak menyusui. Pilih yang praktis. Sungguh hadirnya dimuliakan Allah. Ini yang kita harus perhatikan. Bahwa itu adalah hak anak. Untuk kita berikan kepada putra putri kita. Air susu yang alami yang murni. Dari ibunya. Dan kalau bisa. Hindari susuan. Ya, dari susu yang formula atau susu yang kimia, susu pabrik. Yang itu tentunya sudah tercampur bahan-bahan yang lainnya. Tidak lagi murni, susu sapi pun tidak murni sapi. Begitu sebab susu ini mempengaruhi jiwa anak yang menyusu, sampai-sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang menyusukan anak pada wanita yang idiot. Wanita yang idiot. Bisa menyusui? Bisa. Tapi karena dia punya kelainan, jangan disusukan kepada anak begitu, perempuan begitu. Disebutkan di sini, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, tentang menyusui ini, beliau mengatakan, faqad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tustardha'ul hamqa. Tustardha'ul hamqa. Rasulullah SAW melarang menyusukan anak pada wanita yang dungu atau idiot. Kalau wanita yang idiot enggak boleh, kira-kira wanita ini dengan sapi lebih bodoh mana kira-kira? Siapa jawab? Sepakat saja. Wanita yang seperti ini dengan sapi yang seperti itu, kira-kira masih bagus mana? Hah? Bagus wanita ya. Tapi karena sebab ada kelainan pada dirinya, idiot itu tadi, tidak boleh. Khawatirnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, belum menyebutkan ya, dalam ta'liq hadis ini, li'anna lirridha'ah ta'siran fit taba', karena susuan itu akan pengaruh kepada tabiat anak. Dikhawatirkan kalau ibunya yang menyusui sudah idiot, nanti anaknya ikut kena jadi idiot. Begitu. Naam. Begitu ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan innahu yuqal innar radha' yughayyiru at-taba', bahwa sesungguhnya susuan bisa mempengaruhi tabiat. Bisa merubah tabiat. Bayi lahir fitrahnya bagus. Tapi karena susu yang membesarkan dia itu adalah tidak bagus, akhirnya kepengaruh tabiatnya. Dan ikhwan barakallahu fikum, tentunya kita semua sudah paham seperti apa ibu, seperti apa sapi. Itu saja sudah kita mengerti, enggak usah kita bahas panjang. Sepakat bahwa susu ibu yang paling bagus. Dan ibu mestinya jangan malu kalau ada perubahan pada tubuhnya ketika menyusui. Tapi ingat kepada ummahat, ya, ketika menyusui anak, jangan mentang-mentang sudah punya anak, baru anak satu sudah obral. Di tempat umum menyusui anak bebas, tidak menutup lagi. Waktu gadis malu, setelah punya anak tidak malu-malu. Padahal subhanallah, kita ini perlu bersyukur kepada Allah, kemudian kepada pemerintah kita. Antum perhatikan, di bandara-bandara itu ada dibikin tempat khusus untuk menyusui ibu kepada bayinya. Betul tidak? Ada tak? Perhatikan itu. Artinya, fasilitas secara syar'i dipersiapkan. Bahkan di terminal-terminal besar ada area khusus untuk menyusui anak. Jadi ibu bisa buka menyusui anak santai. Ruangannya bagus lagi. Tapi ini banyak wanita yang gak peduli. Main sembarang saja. Alasannya ini anak menyusu. Jadi dia buka saja, los begitu. Ini gak adab. Mungkin bagi dia biasa. Bagi laki yang lihat, luar biasa. Ini bahaya. Naam. Selesai pembahasan masalah susuan sementara. Kita enggak panjang lebar karena ikhwah, kalau mau tahu beda antara susu asli dan susu sapi, tentunya kita perlu membaca yang bacaan khusus tersendiri, jangan di sini. Kita hanya simpulkan saja seperti yang disebutkan para ulama dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW tadi. Kenapa beliau sampai melarang menyusui anak kepada perempuan yang idiot? Ya, disebabkan khawatir mempengaruhi pada tabiat anak. Nah, sapi ini termasuk binatang idiot sebenarnya. Begitu ikhwah barakallahu fikum. Malah kalau dibanding dengan susu kambing, kambing lebih bagus. Dan binatang yang bisa diatur diantaranya itu kambing. Ya, mudah diatur dibandingkan sapi. Terus kita lanjut pada poin pembahasan ke-11. Langkah-langkah dalam pendidikan anak. Di samping akikah sudah, menyusui sudah. Sekarang kita akan lanjut pada yang ke-11 yaitu ad-du'a. Beliau mengingatkan kepada kita ikhwani fillah, walaupun orang tua, ayah, ibu sudah mencurahkan segala kemampuan dalam mendidik putra-putrinya, mengajarinya, namun ingat, tetap kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kata beliau, alaika bid-du'a wa tadarru' ilaihi bi ayyahdiyallah dzurriyyatak. Hendaknya engkau panjatkan doa dan sungguh-sungguhlah engkau dalam memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kepada keturunanmu. Nam hadirinya dimuliakan Allah. Karena sungguh kata beliau, fad-du'a'u min abrazil asya'ul mu'inah ala tarbiyatil abna. Doa ini merupakan sesuatu yang paling utama, yang paling besar, yang bisa menolong suksesnya kita dalam pendidikan anak. Ini doa. Bahkan Allah sendiri telah sebutkan dalam firman-Nya agar kita manusia memohon kepada Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah mengkhabarkan, dan bila hamba-hambaku menanyakan padamu tentang aku, kata Allah, sungguh aku amat sangat dekat. Aku kabulkan semua seruan doa orang-orang yang menyeru atau berdoa kepadaku. Dan ikhwani fillah, perhatikan berikut ini contoh-contoh doa yang diajarkan Allah dari doanya orang-orang yang saleh dan doanya para nabi. Pertama, contoh doa orang-orang yang saleh. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang sempat kita bacakan kemarin, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ini doa orang-orang yang saleh. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi dari istrinya keturunan yang menyenangkan pandangan, menyenangkan hati, dan juga menyenangkan pandangan mata. Dan memohon kepada Allah agar dijadikan dirinya menjadi imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Terus yang kedua, doa Khalilullah Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Ibrahim ayat 35, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku bersama anak keturunanku dari penyembahan berhala. Perhatikan ikhwah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang waktu itu hidup masih dalam kondisi alamnya sedikit manusia. Tapi ingat, karena beliau melihat di antara sebab yang menghancurkan generasi manusia dari nabi-nabi sebelum beliau diutus, itu karena perbuatan syirik. Mereka menyembah kepada berhala. Beliau pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dirinya juga anak cucunya dari menyembah berhala, asnam. Dan ini sifatnya umum ya ikhwah. Coba antum perhatikan dalam kitab Tauhid makna daripada doa beliau ini, yang termasuk asnam, patung, bukan hanya sekedar patung seperti yang ada di Ka'bah ketika itu saja, tapi termasuk gambar-gambar, foto-foto yang sungguh ini terjadi pada umat ini. Lihat orang-orang Syiah, mereka ibadah dengan memasang foto Khomeini, ruku sujud menghadap fotonya. Begitu lihat orang-orang Sufiah, tarekat Sufi, memasang foto gurunya, ibadah pada Allah berzikir dengan memandang foto gurunya. Ini ada termasuk bagian dari asnam. Lihat kubur-kubur yang didatangi manusia, yang dianggap kubur-kubur wali. Manusia datang berkunjung ziarah. Mereka datang untuk apa? Meminta. Meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ini adalah merupakan bentuk asnam yang kita takut kalau anak cucu kita akan terkena. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Maka orang yang punya peduli kepada anak keturunannya, ikuti doa ini. Dan doa beliau di ayat yang ke-40. Surat Ibrahim ayat ke-40. Beliau berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan termasuk juga anak keturunanku. Ikhwani fillah, perhatikan doa Rasul, doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini dengan doa yang tadi beliau ucapkan. Beliau tadi meminta untuk diselamatkan dari peribadatan terhadap berhala, dan ini beliau meminta agar Allah jadikan kita orang yang terus mendirikan salat. Karena sungguh di ayat yang lain Allah telah menyebutkan datangnya bencana, datangnya petaka, kehancuran itu bila telah muncul generasi-generasi yang mengabaikan sholat. Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. Muncul generasi sesudah mereka, orang-orang yang mereka itu adha'us shalah, menyanyiakan salat. Wattaba'us syahwat, mereka hanya memperturutkan syahwat. Kalau sudah ini yang terjadi pada generasi umat ini, maka dekat sekali bencana bagi mereka. Dekat sekali kehancuran menimpa mereka. Dan sekarang ikhwah kita perhatikan, Sudahkah terjadi generasi begini di zaman kita? Kalau kita menganggap sudah, maka doa ini hendaknya kita sering membaca. Dan terkadang yang menyebabkan terlalaikannya generasi kita dari sholat itu barang yang di tangannya. Antum perhatikan, barang yang di tangannya yang gak bisa lepas dari dirinya. Biar kecil begini tapi isinya banyak. Asik game, main. Sudah azan, nanti sebentar. Atau asik SMS. Sudah azan, masih buka-buka. Atau asik dia ya, chattingan sama temannya. Asik dia bermain apa lagi, terus. Lihat, bahkan sarana-sarana permainan yang ada ini hampir semua membuat orang lalai dari ibadah sholatnya. Kemudian ditambah lagi pendidikan yang ada. Pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA-nya, bahkan kuliahnya, penekanan kepada agamanya nyaris tidak ada. Makanya ikhwah barakallahu fikum, khawatir kalau generasi yang akan datang dari generasi kita, putra putri kita ini, zamannya lebih ngeri daripada zaman kita ini. Bentengilah dengan doa-doa kita ini. Kemudian ihwa barakallahu fikum, doa Nabiullah Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38. Beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Tuhanku, Rabbku, anugerahkan padaku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguh engkau maha mendengar doa. Dan hadirinnya dimuliakan Allah. Juga doa Nabiullah Sulaiman dalam surat An-Naml dan surat Al-Aqaf. Allah sebutkan pula doa yang semisal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doanya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku dalam keturunanku. Ingat ya ikhwah, kita sangat butuh. Butuh pertolongan Allah untuk memperbaiki keturunan kita. Diperbaiki dari sisi agamanya, dari sisi dunianya. Ini penting. Kemudian juga Allah sebutkan kisah seorang ibu yang salihah, istrinya Imran, ibundanya Maryam, dalam keadaan ia mengandung, dan ketika melahirkan dia mengucapkan doa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Coba lihat para ummahat, doa seorang wanita salihah ini, dan sungguh aku minta perlindungan untuknya kepadamu ya Allah, dan juga perlindungan untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Perhatikan ikhwati fillah, doa-doa yang seperti ini Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk kisah nyata bahwa para nabi dan orang-orang yang saleh amat sangat serius dan sungguh-sungguh mereka di dalam memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan keturunan mereka. Dan ini contoh teladan bagi kita. Kemudian dari hadis disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari Muslim. Dalam Sahih Imam Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udzul Hasan wal Husain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan doanya, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini doa Nabi untuk cucu beliau. Beliau berdoa, aku mohonkan perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan atau semua syaitan dan godaannya, gangguannya, dan dari semua mata dan kejahatannya. Perhatikan ikhwati fillah, yang seperti ini dilakukan beliau untuk meminta kebaikan bagi keturunannya, agar Allah melindunginya dari godaan syaitan dan dari gangguan orang-orang yang jahat, pengaruh mata-mata yang jahat. Yang kita lebih rugi sekarang ini, kebanyakan dari wanita, ibu-ibu, bapak-bapak, celakanya banyak mereka yang tidak kontrol ucapan. Sampai-sampai mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek untuk putra-putrinya. Kalimat yang jelek untuk diri dan hartanya. Padahal ini perkara yang harus dihindari. Perhatikan petunjuk Rasulullah SAW ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang, dari hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kalimat larangan yang kemudian beliau sertakan di situ ala, ini maksudnya doa jelek. Jangan kalian berdoa yang jelek untuk diri kalian, dan jangan kalian berdoa yang jelek untuk anak-anak kalian, dan jangan kalian berdoa yang jelek untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sya'atan yas'alu fiha 'ata fayastajibullah. Kenapa dilarang kita berdoa jelek? Tidaklah bertepatan ucapan kalian dengan saat-saat atau waktu yang Allah kabulkan doa padanya. Engkau meminta pada Allah di waktu tersebut, lalu Allah kabulkan ucapanmu. Hati-hati ikhwah. Kita tidak tahu dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan hari, siang, dan malam, itu ada saat-saat Allah kabulkan doa. Jangan sampai ketika musibah datang kepada kita, kemudian kita mengomong bicara yang tidak baik, pas waktu itu dikabulkan doa, maka akan menimpa kejelekan bagi diri kita, apalagi berkenaan dengan putra-putri kita ikhwah, berkenaan dengan putra-putri kita. Satu contoh ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW ketika berkunjung takziah ke rumah Abu Salamah, yang ketika itu Abu Salamah baru meninggal dunia. Beliau masuk ke rumahnya, didapatkan Abu Salamah dalam keadaan matanya terbuka. Maka beliau pejamkan mata Abu Salamah, dipejamkannya. Beliau kemudian bersabda, innar ruha idza kubida ittaba'ul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut, pandangan itu akan mengikutinya. Fadhajannasu min haulihi. Seketika itu manusia menjerit yang ada di sekelilingnya. Maka beliau ingatkan, ya, la taqulu li anfusikum illa bi khairin. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan sesuatu saat terjadi musibah seperti ini untuk diri kalian kecuali kebaikan. Innal malaikatu aminu ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kau ucapkan saat musibah datang. Begitupun hadirin, doa ini beliau melarang jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang jelek ya, untuk anak kita, untuk diri kita, untuk harta kita. Contoh hadirin, na'udzubillah min dzalik ya, satu contoh. Ketika kita sebagai orang tua mamanya, kita bimbing anak kita belajar. Terkadang anak itu kandas-kandas. Kalau bahasa Ambon bilang kandas-kandas itu putus-putus bacanya. Diajarin, diulang, salah lagi. Jangan sampai orang tua langsung marah, bodoh kau ini. Jangan bicara begitu. Jangan bicara kata-kata ini. Ini kata-kata baik, kata-kata jelek. Baik atau jelek. Anak sendiri dibilang begitu, jangan bilang begitu. Jangan sekali-kali orang tua ketika ngajari anak begitu, dibilang bodoh kau ini. Jangan. Coba ucapan yang baik. Aslahakallah nak. Ya, semoga Allah memperbaikimu nak. Baca begini. Engkau marah tapi ucapannya bagus. Jangan sudah kau marah, ucapannya jelek lagi. Marahnya enggak bagus, ucapannya enggak bagus. Jadi dua, enggak bagusnya kuadrat. Ya, double enggak bagusnya. Sudah enggak bagus marahnya, enggak bagus ucapannya. Bolehlah kau marah mungkin karena anakmu diajarin kok bikin enggak sabar, tapi ucapan yang baik. Aslahakallana, baca begini. Atau anak kita aktif dia, masya Allah. Lalu kita ambil ya, sapu atau ambil apa bilang, nakal kau ini. Jangan ucapkan begitu ikhwa. Coba renungkan kalimat ini. Sering terucap oleh ibu-ibu. Bapak-bapak. Kadang menegur anaknya dengan kata-kata yang gak bagus. Bilang, kau anak nakal memang. Jangan dibilang begitu hadirin. Jangan dibilang begitu. Coba bilang, aslah kalau nak, jangan kamu begini nak. Arahkan juga. Doa yang bagus. Ata Allah mayahdik na. Kenapa kau bikin begini? Begitu. Ucapannya marah tapi kalimatnya doa. Tidak mengapa. Karena untuk mengingkari perbuatan dia yang gak bagus. Ibu sudah pel, sudah bagus. Sudah rapi, sudah disapu. Tiba-tiba pas bapaknya mau datang. Anak mainnya kotor lagi. Sudah kayak apa ibu tersinggung mamanya. Kepada anaknya marah. Ya. Jangan kita bilang kau nakal nah ini. Bapak mau datang kau kasih kotor lagi. Jangan bilang begitu. Ya Allah mayahdik. Nah ini habis sudah mau datang. Kenapa kau bikin? Sudah kau sapu lagi. Sama. Maunya tapi beda kalimatnya. Perhatikan ikhwati fillah. Karena apa? Ucapan kita akan ditiru anak. Dan akan pengaruh kepada anak. Kalau anak kita sering didapat kita marah-marah juga. Kalau marah yang kelewatan. Nantinya juga anak jadi seperti itu perilakunya. Menjadi marah-marah gampangnya. Dan kalau kita ini dengan kelembutan suara kita. Ucapan kita insya Allah jadi baik. Makanya kepada para ummahat. Kepada para aba. Belajar bicara yang baik. Doa-doa yang baik. Kayak anak jatuh. Ajar ucapan innalillahi begitu. Wa inna ilaihi raji'un. Atau kita ketika mengucapkan doa. Ketika ada kesalahan. Ucapkan astagfirullah. Atau kita tajub masya Allah. Begitu, ya. Baik kita melihat sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang enggak menyenangkan, jaga ucapan hadirin. Jaga ucapan ini. Saya pernah mendengar langsung Ada seorang ibu bawa anaknya naik angkot, naik taksi, PT-PT begitu. Pas naik, sandalnya jatuh. Sama ibunya dipukul pantatnya anak ini. Pak, anak jahanam. Masya Allah hadirin. Katanya anak jahanam. Masya Allah. Memang ibu melahirkan di neraka kah? Kalau anaknya pintar kan bilang, mama lahirkan beta di neraka. Dibilang anak jahanam. Astagfirullahaladzim. Hadirin. Tidak boleh. Apalagi mamanya gara-gara perilaku anak yang kadang kurang senang, langsung bilang setan kau. Hati-hati hadirin. Anak sendiri dibilang setan. Kalau anaknya jawab, mama bilang saya setan, berarti bapak apa? Bahaya toh. Jangan bicara yang begitu, na'udzubillah min dzalik. Ucapan yang baik. Karena ini doa. Jangan sampai kita ngomong begitu, emosi kita pas dikabulkan doa. Jadilah apa yang kita ucapkan pada anak kita. Kita berlindung kepada Allah. Dan kita tidak akan sanggup merubah. Karenanya ikhwah barakallahu fikum. Dan yang kita sedih, malah justru banyak ibu-ibu muslimah. Kadang kita dengar di daerah Maluku sana itu orang-orang Islam, baik bapak maupun ibu, kadang-kadang sudah ikut-ikutan modelnya orang-orang Nasoro. Yang diucapkan bukan innalillahi, ya Allah, tapi yang diucapkan Tuhan Allah. Paham maksudnya? Ini yang diucapkannya. Jadi Tuhan Allah. Tuhan Allah begitu katanya. Ini tidak boleh orang Islam mengucapkan begitu. Yang bolehnya ucapkan ya Allah. Astagfirullah. Jangan ibu ajari anak doa yang enggak pas. Astaga. Itu apa artinya? Ada artinya enggak? Astaga apa artinya? Tidak ada bahasa Arab. Astaga begitu. Yang ada astagfirullah. Lengkap. Nah. Makanya ibu, ya, perhatikan ucapan. Begitunya ikhwah. Inilah maka kenapa kita ketika mau melangkah menikah wanita itu, pilih wanita yang punya agama. Supaya ketika dia punya anak nanti pun, yang tertanam pada jiwa anak ini nilai-nilai agama. Bukan nilai-nilai yang enggak jelas. Begitu. Ini contoh ya. Jangan berdoa jelek untuk anakmu. Terus yang kedua, jangan berdoa jelek untuk dirimu. Ya. Untuk diri kita juga enggak boleh. Kita berdoa jelek. Seperti ucapan seorang yang mengeluh, celaka aku ini. Enggak boleh ikhwan. Kalau kita merasa salah keliru, jangan merasa celaka saya. Bodoh sekali saya, jangan bilang begitu. Nas'alu salama afiyah. Ucapkanlah istighfar, astaghfirullah. Ucapkan istighfar saja. Karena sungguh hadirin dengan ucapan yang baik akan menjadi baik bagi diri kita. Begitupun jangan engkau berdoa jelek untuk hartamu. Kita jangan berdoa jelek untuk harta kita. Mungkin ya, pernah kita dengar salah satu contoh lah, umpamanya begini. Bagaimana seorang mendoakan jelek untuk hartanya? Mungkin kita pernah bawa motor. Motor kita ban pecah. Kita maki-maki, motor bikin sial saja. Ya. Sudah jalannya kurang bagus, ban pecah. Kena paku, bocor. Kita maki-maki, motor bikin sial. Susah motor ini memang. Dimaki-maki. Hadirin, katanya motor bikin susah. Padahal dia bawa dorong sampai di bengkel, cabut pakunya, tambal bannya jadi, dipompa selesai. Tapi ucapan sudah diucapkan tadi. Dipakai, karena ban sudah bagus, laju nabrak. Celaka dia. Celakanya bukan karena apa-apa. Bisa jadi karena ucapan tadi. Motor bikin susah, motor bikin sial. Dimaki-maki kendaraannya. Coba kalau dia astagfirullah, kenapa motor ini? Kita istighfar dulu kepada Allah. Kan bagus. Lihat hadirin. Untuk kebaikan dan untuk kejelekan, bedanya tipis saja. Kalau kita ucapan baik, baik. Ucapan jelek, jelek. Di situ bedanya. Tapi ternyata, untuk memilih yang baik ini, kadang kita emosi ini gak bisa. Karena ya harus dengan ilmu. Sehingga, kalau diri kita tidak membiasakan diri dengan doa-doa yang baik, ikhwah, ini sulit. Jadi para ummahat yang sering dengan anak-anak di rumah, yang sering memancing emosinya anak-anaknya, hendaknya banyak istighfar, banyak doa-doa yang baik, seperti yang tadi, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu nak, ya, Allahumma yahdi, semoga Allah memberi petunjuk. Doa-doa begitu yang diucapkan. Jangan marah emosi terus, maki-maki habis. Nam hadirin yang dimuliakan Allah, ini tidak benar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di samping kita memilih kalimat untuk mendoakan putra-putri kita, juga kita memilih waktu-waktu yang tepat untuk mendoakan mereka. Ya, kita memilih kalimat yang baik, menjauhi ucapan yang jelek, terus memilih waktu yang tepat untuk berdoa. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu du'a asma, kapankah doa itu terkabul? Kapan saatnya doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya kapan waktunya doa itu yang paling didengar Allah? Beliau menjawab, jawful lail akhir, pada tengah malam yang akhir. Beri sepertiga malam akhir. Terus duburus salawat, ya duburus salawatil maktubah, pada akhir setiap sholat lima waktu. Sebelum salam, sesudah salawat, sesudah kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, terus sebelum salam, di samping doa yang kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat amin syarif fitnatil masih dajjal, boleh baca doa-doa yang lain. Dan ikhwah barakallahu fikum, salah satu doa yang dibaca Nabi dalam sholat beliau, beliau berdoa seperti ini. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafata khairan li wa as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Lihat doa beliau ini, ya, yang dibaca oleh Nabi. Wa as'aluka na'iman la yantaq wa as'aluka qurrata 'ainin la yanqati. Lihat beliau meminta kepada Allah ini, ikhwah. Terus sampai pada wa as'aluka bardal 'aysi badal maut. Naam. Was'aluka ladzatin nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini di antara doa yang beliau baca dalam salat. Yang kita ambil dari doa yang beliau ucapkan ini, ada kalimat-kalimat yang sungguh sangat penting untuk kita. Di antaranya apa ya ikhwah? Kalau kita makna doa ini, semua penting. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah, as'aluka khasyyataka. Aku minta padamu ya Allah rasa takut selalu kepadamu. Fil ghaibi wasyahada, baik dalam keadaan sembunyi sepi sendiri atau banyak orang. Yang kedua, wa as'aluka kalimatal haq. Aku minta kepadamu ya Allah ucapan yang benar. Fil ghadabi war ridha. Baik saat aku marah atau saat aku ridha. Ketiga, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku mohon kepadamu ya Allah kesederhanaan dalam keadaan aku fakir atau dalam keadaan aku kaya raya. Yang keempat, wa as'aluka na'iman la yabidu atau la yanfadu. Aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang hilang. Kenikmatan yang akan hilang. Yani mohon kepada Allah perlindungan supaya nikmat itu jangan hilang. Kemudian wa qurrata ainan lan qati. Ya. Aku mohon kepadamu ya Allah penyejuk pandangan mata yang tidak akan putus. Kita mohon kepada Allah agar terus Allah berikan kepada kita hal-hal yang menyenangkan hati dan menyenangkan pandangan mata kita. Ini di antara doa yang beliau baca ya ikhwah. Makanya ya barakallahu fikum, coba perhatikan cara Rasulullah SAW mendidik. Dan beliau lihat contoh-contoh doa yang beliau ucapkan. Sungguh semua ini sangat kita butuhkan. Kemudian ya barakallahu fikum, yang keliru pada umumnya orang itu setelah sholat selesai assalamualaikum baru doa rame-rame. Satu pimpin yang lain amin-amin saja. Yang amin gak tahu apa yang dibaca imamnya. Imamnya asik baca sendiri. Dan memperhatikan kebutuhan makmumnya. Yang dibaca imam yang dihafalnya saja. Makmumnya amin saja. Jadi bapak tadi imam meminta apa? Gak tahu. Pokoknya kita amin saja. Lah itu hadirin. Jadi gak pas sasarannya. Kalau imamnya bujang minta istri, nah yang di belakang amin, nanti jadi apa? Nah, ya barakallahu fikum. Kaget nanti. Ya. Ini satu contoh, maka perhatikan ikhwah. Yang disunnahkan itu doa, yang dimaksudkan dubur salat ini adalah apa? Sebelum salam, itu utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a." Yang paling dekat posisi hamba dengan Allah itu ketika dia sujud. Karenanya banyak-banyaklah kalian berdoa ketika sujud. Begitu ikhwan, ini saat-saat yang mustajabah. Ketika akhir salat, ketika sujud. Terus cari waktu-waktu yang mustajabah di waktu yang lain. Seperti hari Jumat. Atau ketika safar. Ketika puasa. Ketika turun hujan. Cari waktu-waktu ini. Maka ikhwah. Jangan sampai ketika musim hujan datang. Anda berdoa yang jelek. Doalah yang baik. Ya. Karena sering orang berdoa yang gak baik ketika hujan datang. Sebab merasa terhalang kepentingannya. Mau pergi hujan. Hujan lagi. Ya, terus kata-kata yang jelek keluar. Jangan. Hati-hati. Justru kalau hujan turun, banyak doa. Karena turunnya hujan rahmat. Rahmat lagi turun. Mohon yang baik-baik. Supaya seiring dengan turunnya hujan, dikabulkan doa kita. Paling tidak, seperti yang diucapkan Nabi ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Terus dalam doa, perhatikan, jauhi perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Seperti apa contohnya? Makanan yang haram, pakaian yang haram, jauhi. Karena tidak mungkin doa dikabulkan sementara makanan dan minuman yang dimakannya ada bercampur dengan yang haram. Jauhi. Terus kita masuk pada langkah yang ke-12. Langkah nyata dalam pendidikan anak yang ke-12. Di samping doa yang kita panjatkan. Adalah ta'limut tifl kalimatut tauhid. ajari anak-anak kita dari semenjak bayi kalimat tauhid. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Jami' li Su'abil Iman dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iftahu 'ala sibyanikum awwalu kalimah la ilaha illallah wa laqinuhum indal maut la ilaha illallah." Mulailah untuk anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Buka anak-anak kalian mulai dengan kalimat la ilaha illallah. Perdengarkan. Ini bagi para ummahat. Hendaknya sering-sering memperdengarkan kalimat ini kepada bayi yang sedang menyusu. Begitu ayah sering-sering perdengarkan kepada anaknya kalimat yang baik, doa-doa yang baik. Walakinuhum indal mauti, dan talqin mereka ketika meninggal dunia juga dengan kalimat la ilaha illallah. Namun kita sayang, masyarakat kita ini kebanyakan meniru tradisi yang bukan dari Islam. Anak mau tidur dibopong, digoyang-goyang kayak joget itu. Sambil apa? Bukan doa yang dibaca. Tapi yang dibaca apa? Nina Bobo. Masya Allah, kok Nina Bobo lagi? Anaknya nama siapa? Nama Muhammad padahal. Yang dinyanyikan Nina Bobo. Subhanallah hadirin. Ini kan enggak pas. Enggak pas. Coba bacakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus. Subhanallah. Subhanallah. Sambil dijekap, dipeluk, digoyang sedikit supaya dia tertidur dengan pengantarnya kalimat thayyibah. Kalimat tauhid. Dia belum bisa bicara tapi terdengar, terekam dan tersimpan di hati. Jangan dikira yang bisa menghafal cuma kita yang sudah tua. Anak bayi jauh lebih tajam hafalannya. Tidak percaya? Bayimu, bayi kita sering-sering perdengarkan kalimat ayat-ayat Quran atau kalimat seperti ini. Terus insya Allah nanti dia mulai bisa bicara, keluar ucapan-ucapan itu. Seperti hal yang dia sering dengar, abi, umi, abi, umi. Begitu bisa bicara yang keluar ya, abi, umi, abi, umi, ma'am. Cuma itu saja yang keluar. Habis yang didengarkan itu hari-hari. Coba perdengarkan kalimat mengaji. Kalimat yang baik, begitu ikhwah. Ingat ikhwah. Dari kecil tanamkan kalimat tauhid. Terus kita lihat perilaku para sahabiat. Ummahat dari kalangan sahabiat. Dilihatkan dalam Siru Alamun Nubala. Kanat Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya. Talqina ibnaha Anasan, dia senantiasa mentalkin anaknya yaitu Anas ibni Malik. Dia katakan kepada putranya, "Qul la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dalika qoblal fitam. Ini dia talkin kepada anaknya sebelum disapih. Lihat. Antum tahu Anas ibni Malik jadi ulama kah jadi orang biasa? Jadi apa dia akhirnya? Besar sedikit sudah bisa bekerja jadi pembantu Rasulullah SAW. Kecil diboyan ibunya terus ditalkin kalimat ini. Ya. Qul la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tertanam sehingga dia menjadi orang besar. Ditambah lagi doa Rasulullah SAW kepada Anas ibni Malik. Allahumma aksinhu malan wa aulada. Ya Allah, anugerahkan kepada dia anak yang banyak dan harta yang banyak. Sehingga kita tahu dari para sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak anak siapa? Anas ibn Malik. Dan dia orang kaya. Masya Allah, karena doa Rasulullah SAW. Taib ikhwah, kita melihat ini, semangatnya para sahabiat, ummahat dari kalangan sahabiat, menerapkan petunjuk Rasulullah SAW. Seperti Ummu Sulaim ini. Masya Allah. Ya. Dia talqin anaknya dengan kalimat ini. Dan wa fil barakallahu fikum, kata beliau, yan baghi tiqranuha amamahu wa bi khasatil wa yatulaibu. Mestinya orang tua berulang-ulang mengucapkan kalimat tauhid ini di depan putrinya, putranya, di depan bayinya. Terutama ibu saat ia bercanda dengan putra-putrinya, bayinya. Ya, berulang-ulang dan sedikit-sedikit dikenalkan aynallah, Allah fis sama, tunjukkan aynallah, Allah fis sama, kenalkan terus sehingga bayi sudah mulai diajak bercanda bicara, ditanya aynallah, isyarat fis sama. Masya Allah hadirin, tanamkan ini dari kecil seperti orang Hindu. Dari masih di kandungan ditanamkan adatnya. Lahir bayi ditanamkan adatnya. Sampai dia mulai bicara pun ditanamkan adatnya. Betul enggak? Mereka tanamkan. Tapi yang herannya, orang Islam mengadopsi adat mereka. Nah ini. Inilah orang-orang jin. Jaringan Islam atau ya jaringan Islam Nusantara. Itu. Ihwafillah barakallahu fikum. Perhatikan. Setelah anak itu sudah mulai bisa paham, kasih syarah, keterangan. Apa itu la ilaha illallah? Maksudnya, tujuannya, terus pahamkan kepada anak. Tanyakan pada mereka tentang keagungan Allah dalam penciptaan langit, bumi. Ya, kenalkan mata ini, siapa yang ciptana? Allah. Allah di mana? Allah fis sama. Terus kenalkan kepada anak. Begitu ikhwan. Terus jangan lupa ulang-ulang kepada anak pertanyaan kalimat seperti ini, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuka, aina Allah. Tanyakan kepada anak kita supaya anak ini dari kecil sudah mengetahui man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka. Jawab sama anak, ibunya ajarkan ya. Madinuka dinil Islam, ditalkin, diulang-ulang. Kalau kita ingin anak kita jadi anak yang saleh. Karena apa ikhwah? Penanaman dari semenjak kecil seperti pepatah menyebutkan, mendidik anak, belajar, mempelajari, ya, memberikan pengajaran kepada anak sewaktu masih kecil itu seperti kita mengukir batu. Apa yang kita pahat akan nampak di batu itu dan susah untuk hilang. Tapi kalau sudah besar kayak kita diajari menghafal, subhanallah hadirin, kayak ngukir di air saja. Ya, ngapalin dari awal surat. Apa 5 ayat, tambah lagi 5, yang 5 pertama lupa. Tambah yang akhir, sudah apa 5 terakhir, yang tengah sudah kacau, yang pertama hilang. Kita ini sudah tua jadi. Masya Allah. Kalau anak kecil dari awal sampai akhir apal-apal terus, enggak lupa-lupa. Sampai mereka bermain sambil keluar bacaannya, hafalannya. Kalau kita belajar bermain, hilang belajarnya. Anak kecil bermain sambil menghafal bisa. Coba lihat, kita sudah sering praktekkan. Sudah hafalan, main. Panggil. Sudah hafalan yang tadi, masih hafal. Ya. Boleh bermain tapi hafalannya harus jangan salah. Dia main. Ditanya, masih utuh hafalannya. Nah, kalau kita belajarnya main-main lupa belajar, nah itu. Hati-hati hadirin. Baik, kita lanjut yang ke-13. Ajarkan adab dan akhlak yang baik kepada anak-anak. Bekali mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Ini yang ke-13, perhatikan ketika anak sudah lahir, kita punya anak, sudah mulai dia itu mengerti. Dari kecil sudah ditanamkan adab. Bahkan semenjak bayi, ibunya sudah mengajarkan adab. Ketika bayi ini mau menyusu, ibunya memulai bismillah nak, bismillah. Terus, sampai akhirnya anak terbiasa. Belum 2 tahun sudah mulai bisa bicara, sudah bisa mengucap bismillah. Masya Allah, senang gak orang tua? Senang tentunya. Kemudian, ihwafillah barakallahu fikum, beliau menyebutkan, bekali anak kita dengan pengajaran apa? Adab. Adab makan, adab tidur, salam, ya, terus adab ketika kita apa? Menerima, memberi dengan tangan kanan, kemudian memuji Allah ketika bersin, menjawab orang yang bersin. Seperti itu yang Rasulullah SAW tanamkan semenjak kecil pada para sahabatnya. Coba perhatikan hadis berikut ini. An Imran ibni Abu Salamah. Dari Imran, ya. Saya ulangi. An Umar ibni Abi Salamah. Dari Umar bin Abi Salamah. Ia berkata, kuntu hulaman fi hijri nabi. Aku masih bayi. Bukan bayi, aku masih anak-anak. Berada di pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kan yadai tatisu fi shaffa. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hulam samillah qul bi yaminik qul mimma yalika. Qala fa ma ziltu tilka ta'amati. Lihat bagaimana Nabi menanamkan adab kepada anak yang masih kecil dan masih di pangkunya. Dan terekam ternyata oleh anak ini. Sampai dia bisa meriwayatkan hadis ini. Ya, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Aku masih kecil di pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depanku dihidangkan piring makanan. Nampan isi makanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya hulam samillah." Nak, bacalah bismillah. Makan dengan tangan kananmu, nak. Ambil yang dekat denganmu nak. Lihat petunjuk Nabi SAW. Dari kecil ikhwah dibiasakan. Begitupun kita mestinya membekali anak seperti ini. Terus perhatikan ibu. Ketika putra putri kita akan ke kamar mandi. Mereka belum bisa sendiri. Ibu yang antar. Ada ajar jalan mereka. Kita pegang tangannya. Ayo mak masuk toilet dulu. Masuk WC dulu nak. Ya. Buang air di dalam atau kencing di dalam. Ketika mau masuk, perhatikan nak. Ayo, yang masuk kaki mana dulu? Perhatikan. Jangan kaki kanan dulu nak. Kalau masuk WC, kaki mana dulu nak? Nah. Kalau masuk WC, yang kiri yang kanan dulu? Nah itu, didik anak kita. Perhatikan. Sehingga ketika dia dari kecil sudah didik. Kiri dulu nak, ayo misalnya. Masuk, doa dulu di luar. Masuk, kiri. Keluar, perhatikan, yang kanan dulu. Ajar dari kecil. Pakai baju. Anak kan sembarang pakai baju. Enak. Pakai yang kanan dulu masuk tanganmu. Kanan masuk. Bismillah. Yang kanan masuk dulu. Kiri masuk. Celana begitu. Terus didik. Kira-kira yang rutin mengasuh anak seperti ini. Bapak atau ibu? Bapak kerja di kantor. Bapak kerja di sawah. Bapak kerja di kebun. Bapak kerja di pasar. Ibulah. Makanya hadirin, tidak mungkin anak akan mendapat pengajaran pendidikan dengan maksimal kalau bapak ibu semua di kantor. Sementara anak sama neneknya, anak sama pembantunya. Kalau sama pembantu lebih ringan. Yang berbahaya kalau Anda punya anak, antum punya anak, suami istri kerja di kantor, sementara anak orang tua kita yang ngasuh. Hati-hati ikhwah. Ibu bapak kita, ibu kita khususnya, dia sudah capek membesarkan kita dari kecil, dari bayi, dari mengandung. Kita besar punya istri, punya anak, ibu lagi yang suruh ngasuh bayi. Naam, iwafillah barakallahu fikum. Jangan sampai antum ketika sudah besar, sudah menikah, punya anak, lagi-lagi. Ya. Mama tolong. Ya. Saya mau ke kantor ini, anak tolong. Lihat hadirin. Khawatir kalau kita kurang ajar sama orang tua, durhaka. Hati-hati itu. Dan tentunya baik kalau neneknya itu mengerti sunnah. Naam, ihfidzillah barakallahu fikum. Dan begitu pun Rasulullah SAW ketat dalam mendidik cucu-cucu beliau. Satu ketika Hasan bin Ali mengambil kurma, itu pada kurma sedekah, lalu dimakannya, langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, ini biha. Kata beliau, keluarkan. Ya. Amma alimta ana la naqul sadaqah, kan kau tahu kita enggak boleh makan sedekah. Ingat ikhwah, kalau anak kita keliru, salah, tegur. Jangan dibiarkan. Umpamanya dia makan dengan tangan kirinya, jangan ambillah. Keluarkan dulu, ganti yang kanan. Jangan dibiarkan, biarkan. Masih kecil kok. Ini sering menjadi alasan orang tua membiarkan kebengkokan waktu anak masih kecil, sehingga sampai besar yang kanan kurang berfungsi ototnya, yang peran yang kiri, sehingga dia kerja yang kiri, makan minum yang kiri, semua yang kiri, yang kanan tidak fungsi. Ini adalah kesalahan dari kecil karena tidak peduli, tidak hiraukan orang tua atas pendidikan anak-anaknya, ya. Karena tidak menghiraukan pendidikan anak-anaknya. Maka ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, mendidik adab dari kecil ini adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Dari semua yang berkenaan dengan adab seperti makan, minum, berpakaian, adab salam, adab berkunjung, bertamu, termasuk adab birrul walidain. Tanamkan kepada anak-anak kita ini bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, birru abaka tabirru abnak. Engkau berbaktilah pada kedua orang tuamu supayanya anakmu juga berbakti kepadamu. Kalau kita tidak ajari anak bagaimana berbakti sama orang tua, adabnya pada orang tua, nanti dia kurang ajar sama orang tua. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah, anak itu adalah cermin daripada kita orang tua. Kalau anak kita bagus, baik akhlaknya, tentunya orang tua yang akan dapat kebaikan pula. Karena apa? Orang akan senang melihat anak kita. Adabnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi wal'iyadzubillah, kalau anak kita tidak dididik dengan adab yang bagus, akhirnya kita juga kena getahnya. Kita malu akibat perbuatan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini penting. Yang ke-13, mendidik putra-putri kita dengan adab dan akhlak yang baik yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam berpakaian, biasakan putra-putri kita ini mengenakan pakaian yang syar'i. Pakaiannya Islami. Yang laki-laki jangan sekali-kali dikasih pakaian perempuan. Begitupun yang perempuan jangan sekali-kali dikasih pakaian laki-laki, jadi tomboy. Ya, perempuan yang kayak laki-laki. Jangan. Ini bisa dilaknat. Disebabkan apa? Ya, laki-laki pakaiannya kayak perempuan, perempuan yang laki-laki. Makanya biasakan dari kecil dibedakan. Ini pakaian laki-laki, pakaian perempuan. Kalau yang umum susah dibedakan. Karena zaman kita ini kadang perempuan pakai celana pendek, kayak laki-laki juga pakai celana pendek. Padahal sekarang ini justru perempuan jauh lebih berani. Gak ada laki-laki berani pakai rok pendek toh. Ada laki-laki pakai rok pendek? Ke pasar pakai rok pendek, laki-laki ada. Malu. Tapi ada gak perempuan ke pasar pakai celana pendek? Gak malu. Berarti perempuan sama laki-laki lebih berani siapa? berani perempuan, tapi beraninya memalukan. Ya, beraninya memalukan. Masa ke pasar lengannya pendek, pakaiannya celananya pendek lagi. Laki-laki aja malu pakai rok pendek ke pasar, enggak mungkin. Apalagi pakai kayak kita ini, lebih ngeri lagi. Nanti dirujuk rumah sakit jiwa. Ya, hati-hati, makanya biasakan. Sehingga Nabi mengajarkan, anak udah mulai gede, anak-anak kita pisah. Ini tempat tidur perempuan, ini tempat tidur laki-laki, dipisah. Supaya apa? Terbiasa dengan ya sendiri. Sehingga yang perempuan masuk laki-laki malu, ini kamar laki-laki. Yang laki-laki masuk kamar perempuan malu, ini kamar anak perempuan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Terus kita lanjut poin yang ke-14. Yaitu apa? Bermain dan bermanjaan dengan anak. Memanjakan anak dan bermain dengan anak. Ingat ikhwah, kita orang tua jangan kaku. Orang tua jangan kasar. Orang tua jangan apa? Sekaker misalnya itu. Mestinya orang tua itu punya kelembutan. Coba perhatikan di sini. Ya. Bahwa kita ini memanjakan anak, bermanjaan dengan anak, mengajak bercanda, bercanda dengan anak, bermain dengan anak, ya. Ini adalah perkara yang lumrah. Dan ini adalah perkara yang sangat disukai anak. Dan ini akan berpengaruh baik kepada anak. Karena apa? Anak merasakan adanya perhatian dari orang tua. Ya. Dan ini akan berkesan pada anak itu. Maka dari itu hendaknya orang tua memberikan kesempatan waktu, meluangkan waktu, sesibuk apapun Anda sebagai ayah, sempatkan waktu untuk apa? Memberikan canda, tawa, senyum manis, bermain dengan anak. Jangan pulang kantor, masuk kamar, tidur. Tidak pernah lihat anak. Pagi mandi, berangkat. Pulang kantor, tidur lagi. Tidak pernah. Anak mendapatkan ya, bagian dari orang tua. Perhatikan ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa kelembutan hati inilah yang akan menjadi kunci sukses kita termasuk dalam mendidik anak. Lihat firman Allah ini, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi langfaddu min hawlik. Maka sebab rahmat Allah, engkau wahai Nabi, engkau berlemah lembut kepada mereka. Kau lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kaku, keras hatimu, pasti mereka lari dari sisimu. Kemudian Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling baiknya manusia. Dan beliau adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Seperti sabda beliau dalam hadis Imam Al-Hakim, khiyarukum li ahlihi, wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kita pengin tahu seperti apa kebaikan Nabi kepada keluarganya. Coba lihat di sini hadirin. Rasulullah SAW kalau dihitung kesibukannya dibanding kita malah lebih sibuk. Beliau sebagai pemimpin umat. Beliau sebagai pemimpin rumah tangga. Istrinya banyak, umatnya banyak diurusi. Peperangan belum lagi. Ya. Tapi perhatikan bagaimana beliau disebutkan dalam riwayat di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulatiful atfal wa yudaibuhum. Rasulullah sallam itu orang yang senang bermain-main dengan anak. Ya. Beliau senang bercanda dengan anak-anak. Seperti hadis Abu Hurairah begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadli'u lisanahu lil Husain bin Ali fayaras sabi hamrat lisanihi fayahishu ilaihi. Kata beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu biasa beliau ini ya mengeluarkan lisannya, artinya ngeledek, tahu ngeledek enggak, kayak bapak sama anak begitu loh, menjulurkan lidahnya ya dalam nada apa, bermain gitu, seperti ibu atau bapak kepada bayi kan, kalau diajak bercanda dengan gerakan lisan kan anak ikut senyum-senyum seperti itu, sampai-sampai terlihat lisan beliau yang kemerah-merahan ini beliau, artinya menunjukkan beliau ini masih bisa canda dengan anak cucunya. Atau dalam hadis yang lain dari Umar radhiyallahu an, beliau menuturkan ra'aitul Hasan wal Husain ala atikin Nabi SAW, aku melihat Hasan dan Husain naik di pundak Nabi ini. Ya, beliau kayak orang posisi mau sujud itu, jalan dengan telapak tangan dan lututnya, Hasan Husain naik di punggung beliau. Maka Umar berkata, ya, kata Umar radhiyallahu an, ya, beliau menuturkan bahwa Hasan dan Husain naik di bahu ataupun pundak Rasulullah SAW di sini. Kemudian Umar berkata, ni'mal farsa tahtakuma, sebaik-baik kuda itu yang ada di bawahmu berdua ini. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kuda ya ini untuk dua-duanya. Ya, artinya sebaik-baik kuda untuk dua orang ini, inilah. Maksud diri Rasulullah SAW. Lihat hadirin, tidak termasuk aib kalau bapak dengan anaknya bermanjaan, sampai anak naik di punggungnya, bapaknya jadi kuda-kudaan, anaknya pegang telinga abinya, oh kamu ya, kurang ajar, pegang-pegang telinga bapak, main-main padahal anak, bapaknya tiduran, anaknya naik-naik, maunya bercanda-canda, ya jangan langsung dipukul, pergi ke anak. Masya Allah hadirin, kalau bapak kaku kayak gini modelnya, anak gak mau dekat. Nanti dekat sama aminya. Ya, sama aminya dekat karena aminya senang memanjakan, senang aminya mendukung anak atau bopong anak, senang ajak bercanda. Sama abinya enggak mau. Itu sama abi nak, enggak mau. Kenapa? Abi jahat. Masya Allah. Sama ami kok mau? Ami baik. Lihat. Rugi enggak kira-kira abinya? Atau abinya untung? Ya. Abinya rugilah. Dia bilang untung. Untung anakku enggak senang sama aku, sama abinya. Kalau abinya datang dia pergi. Ini enggak untung ihwa, ini rugi. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Begitu Rasulullah SAW punya perhatian kepada anak-anak. Ada sekelompok anak-anak sedang bermain. Ya. Dikatakan marra Rasulullah SAW ala nafar min aslama. Ya, yang tadiluna faqala Armu Bani Ismail, faina abakum kana ramian. Beliau melewati sekelompok anak yang sedang bermain di satu kampung, main-main panah. Beliau ajari mereka, memberi motivasi mereka. Lemparkan panah Bani Ismail, sungguh bapak kalian ada semua tukang pemanah. Ya, armana ma'a Bani Fulan, lemparlah panah, aku bersama Bani Fulan. Kemudian ketika itu salah satu kelompok enggak mau lempar panah. Ditanya, kenapa kamu enggak mau lempar? Kata sebagian ini bilang, kaifa narmi wa anta ma'ahum, bagaimana aku lempar? Sedangkan engkau ya Rasulullah, kau bersama mereka. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ermu wa ana ma'akum kullukum. Kalau begitu lempar semua kalian, aku bersama kalian semua. Lihat hadirin, Rasulullah SAW itu di dalam apa? Bermain itu bukan anaknya sendiri saja, dengan anaknya masyarakat, sehingga dekat beliau dengan mereka. Ya, main-main panah, beliau dekat dengan mereka. Sudah, lempar kalian panah-panah kalian, aku bersama kalian. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW pernah dari hadis Abdullah bin Harith Beliau menjajarkan, ya, membariskan Abdullah, Ubaidullah dan banyak dari anak-anak Bani Abbas. Dijajarkan baris. Kemudian beliau bersabda, "Man sabaqa ilayya fa lakadha wa kadha." Siapa yang bisa menang mendahului aku lari, upahnya begini-begini. Maka mereka semua lari. Ya. Akhirnya mereka berlomba lari, terus mereka apa? Mereka puluk Nabi, ada yang naik, ada yang minta gendong, ada yang lihat dekatnya Nabi hadirin. Biasa anak-anak kan? Kalau bermain, satu naik dari depan, satu dari belakang, satu naik dari rebutan. Kira-kira sosok seperti ini, ada gak presiden yang dekat sama anak-anak seperti ini? Atau jangan presiden, Pak RT yang dekat dengan anak seperti ini? Jangan Pak RT, kepala rumah tangga di zaman kita ini, ada gak dengan anak dekat seperti ini? Ya, kita kehilangan belas kasihan kita kepada anak-anak. Hati-hati, jangan sibuk kita urus di luar. Anak tidak punya bagian. Lihat Rasulullah SAW memberikan bagian kepada keluarganya. Antum bisa kok. Kalau libur anak-anak di pondok, ajak bermain ke pantai. Suami istri lomba lari, kan sepi di pantai. Ayo lari, lomba lari sama anak-anak. Habis capek lari, berenang, lomba renang. Sama anak. Ajak bermain mereka. Sehingga mereka senang. Kenapa? Mendapat belian kasihan dari abinya, uminya. Jangan kita kaku. Sungguh hadirin, banyak hal dalam pendidikan anak yang kita belum bahas. Terus yang penting lagi terakhir sementara, karena pertanyaan sudah masuk, yang ke-15, ya, ada 2 poin lagi nih dalam langkah konkret pendidikan anak. Yang ke-15, bersihkan rumah dari alat-alat permainan yang melalaikan dan gambar-gambar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bersihkan rumah dari alat-alat permainan yang melalaikan kayak musik-musik, gitar, seruling dan semisalnya, dan juga bersihkan, ya, dari gambar-gambar. Kalau dalam televisi enggak ada musiknya, ya. Di televisi ada musiknya enggak? Ada gambarnya enggak? Hah? Televisi yang ada itu ada, televisi itu ada. Gambarnya ada? Ada. Musiknya ada? Banyak. Selalu diiringi. Dan antum kalau lihat berita, alasannya Ustaz saya cuma lihat berita saja. Kalau kita cuma lihat berita saja, yang bacakan berita pakai hijab, pakai cadar atau telanjang? Hah? Yang baca berita ini pakai cadar atau telanjang? Separuh. Separuh kelihatan, separuh enggak kelihatan. Kelihatan semua mau. Nah, itu hadirin. Itu yang baca. Antum dengar beritanya atau lihat orangnya? Dengar dan lihat. Halal atau haram kira-kira nazar yang begitu. Nah, hadirin. Terus ada musiknya? Ada. Di luar atau dalam rumah? Dalam rumah, bahkan dalam kamar. Ya, ini musibah. Makanya hadirin, kata beliau, bersihkan rumah. Sebab apa? Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya, rumah yang ada anjingnya. Lihat dalam hadis Imam Bukhari, hadis dari Salim dari bapaknya berkata, ya, wa ana Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ra'a ay ta'khar. Jibril menjenguk Nabi satu ketika terlambat datang. Ya, Nabi pun merasa resah. Nabi keluar dan berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Lalu dia mengadu, "Kenapa kau terlambat?" Misalnya begitu. Maka Jibril mengatakan, "Innala nadhul baitan fihi surah wala kalb." Aku sungguh tidak akan masuk rumah yang ada gambar di dalamnya, tidak pula akan masuk yang ada anjing di dalamnya. Maka hadirin, kalau gambar yang di televisi rojak itu gambar boleh atau sama dengan yang TV lain? Ya sama aja, enggak boleh. Karena ditayangkan juga gambar manusia. Ustadznya pakai hijab lagi. Yang kita repotnya ketika ustadznya ditanya, "Ustadz, bagaimana kalau lihat ustadz yang televisi ditayangkan?" Untuk hukumnya ahwat yang lihat ustadz langsung begitu. Jadi pakaiin cadar televisinya. Mana mungkin, ikhwah. Ya itulah, ikhwah. Akhirnya lembek manhajnya. Dan ikhwah yang ke-16 terakhir ini dalam bab langkah-langkah konkret yang ke-16. Hiasi rumah. Bentengi rumah dengan Al-Quran dan zikir. Bentengi rumah dengan Al-Quran dan zikir. Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yafiru minal baiti alladhi taqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur-kubur. Sepi, tidak ada petunjuk, tidak ada bacaan apa-apa. Sungguh syaitan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Sampai beliau bersabda dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, Samitu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi, apabila seorang laki-laki masuk rumahnya, dia berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika makan, maka syaitan pun berkata, La mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam kalian di sini, tidak pula dapat makanan kalian di sini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, bila seorang masuk rumah tidak baca zikir kepada Allah ketika masuk, qala syaitan, syaitan akan berkata, adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami, adraktumul mabita wal asya. Syaitan berkata, kalian dapat bermalam di rumah ini. Kalau dia makan tidak baca zikir juga, maka syaitan berkata, kalian dapatkan bermalam di sini dan kalian dapatkan makanan malam di sini. Lihat hadirin, seorang pulang dari luar masuk rumah, jangan lupa kita baca bismillah. Dengan baca bismillah saja syaitan lari dan dia teriak ke teman-temannya, kalian gak bisa bermalam di sini. Apalagi kita makan, baca bismillah, setan lari lagi. Kalian gak dapat makan malam, gak dapat bermalam di sini. Makanya, setan yang bersama orang-orang yang begini kurus. Kenapa? Gak terurus badannya. Makan gak bisa makan, bermalam gak bisa bermalam. Tapi kalau setan ketemu dengan orang yang gak pernah zikir, gemuk. Tidurnya nyenyak, puas-puas. Makan sama-sama puas-puas. Makanya, mau dengan syaitan kan, mau dengan malaikat Allah yang melindungi. Nah hadirin, bentengi rumah dengan Al-Quran. Hindari perkara tadi, musik-musik, gambar-gambar, jauhkan dari rumah. Ya, jauhkan dari rumah agar malaikat datang rahmat Allah Ta'ala dengannya, dan kita bentengi dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pendidikan anak dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang beliau sampaikan. Kita hanya mampu sampai pembahasan ini, yakni sampai anak usia selesai susuan atau anak balita, sampai anak balita bawah 5 tahun. Adapun pembahasan yang berikut ini adalah mengenai pendidikan anak semenjak umur 7 tahun ke atas. Kalau ini di bawah 7 tahun, langkah-langkahnya seperti ini kita. Ya. Terus bagaimana anak setelah 7 tahun ke atas? Ini nanti insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan kita daurah lanjutan. Sepulang kami dari Jawa, kami tinggal lagi insyaallah. Untuk supaya kita bisa lanjutkan yang ini, terserah antum bagaimana. Setuju enggak kira-kira? Insyaallah kalau memang begitu, insyaallah kami pulang, kami singgah untuk menyelesaikan ini dulu. Karena supaya ini tuntas, paling tidak kita bisa dapatkan gambaran bagaimana sih pendidikan yang kita maukan. Karena kita kebetulan SDN kita istilahnya ini semua rata-rata bukan dari keguruan. Kalau mungkin dari mereka-mereka yang pernah mengenyam pendidikan guru sampai punya ya sarjana keguruan, itu mungkin sudah banyak pengalaman. Atau lagi, apalagi yang sudah terjun menjadi guru. Ya, sudah banyak pengalaman. Tapi ini adalah ilmu kita mendidik diri dan keluarga supaya menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Baik, ya barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan karena sedikit kita rally atau agak cepat membacanya, ada yang kelewat atau kekurangan, insyaallah akan kita tambahkan pada pertemuan mendatang. Dan kritik tentunya kami terima dengan baik, saran pun kami terima dengan baik. Semoga ini menjadi kebaikan kita di sini bukan berarti saya pribadi orang yang paling sukses dalam mendidik keluarga, bukan. Namun termasuk salah seorang yang ingin mengajak kita semua kaum muslimin menyadari akan sempurnanya Islam ini, sempurna dalam sisi ibadah maupun dalam sisi ilmu, sehingga kita dalam mendidik pun sudah ada aturan-aturan dalam mendidik ilmu dalam rumah, sehingga bagaimana mewujudkan harapan kita menjadikan anak-anak kita soleh-solehah, inilah salah satu bagian dari ilmunya. Artinya saya katakan salah satu bagian dari ilmunya, masih banyak ilmu yang belum kita mendapatkannya, yang kita berharap semoga Allah terus membimbing kita untuk kebaikan kita dan keluarga kita, semoga terjaga dari siksa api neraka, seperti yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu alam bissawab.